Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Takmir Masjid Al-Falah, Desa Gunung Simping, Cilacap Tengah, Bapak Bambang Pujiono SSMM, yang kami hormati Ketua Yayasan An-Naba Jawa Tengah, para sepuh, para bini sepuh, para alim, para ulama, dan segenap panitia acara Tabligh Akbar ini, dan juga kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati pula, serta segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada. Kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat cerah ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri acara majelis ilmu di Masjid Al-Falah di Kabupaten Cilacap ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, judul pengajian kita adalah menjadi muslim yang berkualitas. Kenapa kok tidak judulnya menjadi Islam yang berkualitas? Kenapa? Karena Islam sudah berkualitas, sedangkan muslim belum tentu. Bedakan antara ajaran dengan orang yang mengklaim mengikuti suatu ajaran. Bedakan antara Islam dengan muslim. Kalau Islam itu sudah sempurna. Kalau muslim, ya tergantung siapa muslimnya. Ada muslim sempurna, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat beliau, dan mereka pun bertingkat-tingkat. Adapun Islam itu sendiri pasti sudah sempurna. Islam ajaran yang sangat berkualitas. Namun orang yang menamakan dirinya sebagai muslim kadang-kadang, seringkali mereka jauh dari apa yang namanya kualitas. Sangat disayangkan memang ada sebagian orang yang sangat asing dengan kata kualitas. Kenapa? Karena sudah lama tidak bertemu dengan kualitas, atau bahkan sudah diceraikan kata kualitas dalam hidupnya, sudah dijatuhkan talak berapa? Talak 3 sudah. Saking tidak pernah ketemu dengan kata kualitas. Dan ini tentu sangat disayangkan. Negeri kita berdasarkan laporan dari BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, departemen yang paling korup di Indonesia ada 3. Departemen yang paling korup di Indonesia ada berapa? Ada 3. Kira-kira yang juara 1 mana? Loh, kok tahu? Masya Allah, ini bikin kita sedih, sekaligus geleng-geleng kepala, sekaligus mumet. Ya. Departemen yang paling ditongkrongi oleh ahli agama ternyata malah sarang korupsi. Dan ini sangat disayangkan. image-nya sudah sedemikian buruk. Dan ternyata uang yang dikorupsi adalah uang amal, zakat, infak, sedekah plus dana haji. Masya Allah. Sangat disayangkan. Kualitasnya mana? Seharusnya sebagai seorang yang dikatakan sebagai ahli agama, mestinya dia akan menunjukkan kualitas yang unggul di dalam pekerjaan. Belum kalau kita bicara masalah kebersihan. Kebersihan kaum muslimin. Sekarang sebuah negara yang terkenal dengan kebersihannya, kerapiannya, kemudian kedisiplinannya, ketertibannya, negara mana? Ada yang mengatakan Singapura, ada yang mengatakan Jepang. Indonesia masuk nominasi enggak? Nominasi nomor berapa? Entah nomor berapa, ya. Konon ya, di Jepang itu yang namanya kamar mandi itu enggak ada lalernya. Konon ya. Enggak ada laler dan enggak ada coronya. Saking apanya? Saking bersihnya. Padahal di sana itu gratis kamar mandi. Enggak kayak kita di sini kan. Apa-apa bayar, sampai pipis saja bayar. Itu pun baunya sedap. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat Masya Allah di terminal-terminal ya. Begitu kita masuk terminal maksereng disambut dengan bau apa? Harum ya. Allahumma musta'an. Nah, hanya kepada Allah sajalah kita mengadu. Ini yang saya katakan dengan kualitas itu terasa asing di telinga dan di otak banyak di antara kaum muslimin. Padahal sebenarnya agama kita, ajaran Islam, itu adalah merupakan agama yang sangat menghargai kualitas. Memotivasi umatnya untuk memiliki kualitas tinggi dan mutu yang tinggi pula. Dan itu banyak diisyaratkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Di antaranya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2. Di dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan adanya hidup dan mati untuk menguji siapakah di antara kalian yang amalannya paling apa? Ahsan. Apa artinya ahsan? Paling baik. Jadi dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala begitu jelas menerangkan kepada kita bahwasannya yang dituntut dari seorang muslim itu bukan hanya sekedar kuantitas, tapi yang lebih penting dari itu adalah kualitas. Islam bukan hanya mengajak umatnya untuk memperbanyak amalan, tapi Islam juga mendorong umatnya untuk memperbaiki amalan. Ini isyarat di dalam Al-Quran. Di dalam hadis Nabi SAW juga terdapat isyarat yang serupa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza amila amalan, manakala dia melakukan suatu pekerjaan, ahabballahu an yutqinah, Allah subhanahu wa ta'ala suka seandainya hamba tersebut melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi Islam jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada umatnya agar kita melakukan pekerjaan ini dengan baik. Bukan sekedarnya saja. Banyak orang melakukan pekerjaan serampungnya, seselesainya. Entah apakah pekerjaannya hasilnya baik atau tidak, tidak peduli. Orang-orang yang seperti itu tidak dicintai oleh Allah. Allah akan cinta kepada hambanya manakala dia melakukan pekerjaan yang dibebankan kepada dia dengan serius, dengan baik, dengan mutu yang tinggi, dengan kualitas yang tinggi pula. Itulah orang-orang yang akan dicintai oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kualitas dalam apa, Ustaz? Ketika kita bicara masalah kualitas, sebagian orang berpikir secara parsial, sehingga kualitas itu selalu dengan urusan duniawi. Jadi kalau makanan, ya makanan yang berkualitas. Kemudian kalau pekerjaan duniawi, ya pekerjaan yang berkualitas. Padahal kualitas itu lebih luas pengertiannya. Bukan hanya dalam masalah pekerjaan duniawi saja. Justru yang lebih penting adalah dalam masalah ukhrawi. Dalam masalah ibadah yang kita lakukan. Makanya sekurang-kurangnya kualitas tertuntut dari kita dari dua sisi. Yang pertama, kualitas dalam amal ukhrawi atau yang biasa diistilahkan dengan agama. Yang kedua adalah kualitas dalam masalah pekerjaan duniawi. Jadi yang dituntut ada berapa? Ada berapa? Ada dua. Kualitas. Kita dituntut untuk berkualitas dalam berapa hal? Dalam dua hal. Yang pertama adalah dalam apa tadi? Ukhrawi atau ibadah. Ya. Atau amal apa? Ukhrawi. Kemudian yang kedua dalam apa? Pekerjaan duniawi. Jadi ada dua hal yang dituntut dari kita. Yang pertama adalah dalam hal ibadah. Ibadah itu yang ngatur siapa? Yang ngatur siapa? Yang ngatur siapa? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada yang kerja di sebuah perusahaan atau departemen pemerintahan. Pernah enggak dipilih di dalam perusahaan itu karyawan teladan? Pernah enggak? Pernah. Ada yang pernah jadi karyawan teladan enggak di sini? Oh. Telat dan. Nah, itu banyak ya. Tapi yang kita inginkan bukan telat dan, bukan. Tapi apa? Teladan. Karyawan teladan itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya rajin, terus amanah, terus sidik, tablik, fatonah, semuanya aja. Intinya satu, karyawan teladan adalah karyawan yang taat dengan aturan. Iya kan? Aturannya mengatakan masuk jam 7, masuk jam 7, pulang jam 2, pulang jam 2. Enggak boleh korupsi, enggak? Korupsi, enggak boleh kolusi, enggak? Kolusi. Intinya satu, karyawan teladan adalah karyawan yang taat dengan aturan. Kalau ibadah kita ingin berkualitas, maka kita harus taat mengikuti aturan. Yang bikin aturan siapa? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aturannya apa? Supaya ibadah kita berkualitas. Aturannya enggak usah banyak-banyak. Ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak, tidak. Yang pertama apa tadi? Ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dua aturan yang diaturkan atau diajarkan di dalam Islam. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan. Pertama, ikhlas. Apa artinya ikhlas? Gimana? Beramal tujuannya hanya untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini siapa yang bawa HP? Dalam masalah keikhlasan, ya. Dalam masalah keikhlasan tadi, orang dalam beramal terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang yang beramal murni untuk Allah. Inilah orang yang ikhlas. Yang kedua adalah orang yang beramal murni untuk selain Allah. Ini namanya tidak ikhlas. Yang ketiga, orang yang beramal sebagian amalnya untuk Allah, sebagian yang lainnya untuk selain Allah. Ini apa namanya? Namanya 50-50. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk selain Allah. Tapi ini 50-50 yang jelek, ya. Ini 50-50 yang jelek. Dan ikhlas adalah suatu kata yang kelihatannya gampang diucapkan, tapi ketika kita masuk ke dalam praktek, ternyata sulit mempraktekannya. Makanya ada salah seorang ulama besar yang bernama Thabit Al-Bunani. Beliau berkata, "Jahadtu nafsi ala qiyamil laili 20 sanah." Saya telah memaksa diriku bermujahadah untuk bangun malam selama 20 tahun. Latihan bangun malam berapa tahun? 20 tahun. Wa taladzadztu bihi 20 sanatan ukhra. Kemudian baru setelahnya saya bisa merasakan nikmatnya bangun malam selama 20 tahun. Panjenengan latihan berapa tahun? Pinten tahun? Suwe-suwene pirang tahun, ha? Ada orang wis seminggu aku latihan suwe banget. Spira seminggu. Ini seorang ulama besar latihannya berapa tahun? 20 tahun. Latihan untuk mengikhlaskan ibadahnya, sholatnya. Latihan untuk khusyuk, latihan untuk meningkatkan kualitas sholatnya selama 20 tahun. Jatuh bangun supaya bisa merasakan nikmatnya bangun malam. Ini menunjukkan betapa besar usaha yang dikerahkan oleh para ulama kita untuk mencapai derajat keikhlasan. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasalli li rabbika," salatlah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat disayangkan, banyak di antara kita salat ya salat, tapi kadang-kadang salatnya tidak ikhlas karena Allah. Dia melakukan sholat itu hanya karena rutinitas belaka saja. Alhamdulillah, kita hidup di zaman ini sudah lumayan banyak orang-orang yang kalau mendengar suara azan langsung seluruh aktivitasnya ditinggalkan. Entah itu toko, entah itu warung, entah itu kantor, entah itu sekolah, entah itu sawah. Mereka langsung bergegas pergi ke masjid dan saya katakan sip, alhamdulillah. Tapi apakah cukup sampai di situ? Cukup enggak? Enggak cukup. Belum cukup sampai di situ. Yang jadi pertanyaan, apakah kita ibadah sholat yang kita lakukan sudah benar-benar karena Allah atau hanya karena rutinitas belaka saja? Karena banyak orang melakukan ibadah karena rutinitas. Makanya kalau sholat itu cepatnya luar biasa, kilat khusus. Karena sudah saking hafal saking pinter. Jadi semakin yang namanya orang hafalan kan, semakin dia hafal semakin cepat. Kata dia, nyongkel wis salat swidak tahun ya wis hafal cepal. Udah hafal luar kepala. Makanya kalau baca itu Masya Allah. Kalau sholat itu kayak senam. Sholatnya kayak SKJ. Senam kesegaran jasmani. Makanya betul-betul habis sholat itu kemeringet betul itu. Karena saking cepatnya dia sholat. Nanti kalau udah zikir habis sholat pun juga kayak gitu. Yang seharusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadinya disingkat menjadi apa? Lobar, lobar, lobar, lobar. Lobar artinya apa? Tidak ada artinya dalam bahasa Arab. Setahu saya bahasa Arab itu tidak ada kata apa? Lobar. Tapi karena ibadah dia sudah dijadikan sebagai rutinitas, akhirnya tidak lagi terasa ikhlas di dalam ibadahnya. Dan ini adalah merupakan suatu praktek yang sangat disayangkan. Para ulama kita dahulu mereka jatuh bangun. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau pernah berkata, "Ma jahadtu syai'an ashadda 'alayya minan niyyah." Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang lebih berat daripada memperbaiki niat." Jadi ulama kita itu jatuh bangun untuk memperbaiki niat mereka. Banyak di antara kita yang Masya Allah seakan-akan sabun ikhlas. Wah, ya sudah ikhlas toh. Buktinya saya ngomong. Karena orang kan, ini saya ikhlas. Benar Pak, saya ikhlas. Ikhlas kok diomong-omong kain. Ikhlas tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Ya. Makanya pernah ada salah seorang ulama salaf melihat ada orang lagi sholat. Ya. Orang lagi sholat. Allahu Akbar. Kelihatan ininya apa? Tinggi, kemudian kelihatan kayak khusyuk banget. Selesai sholat, ulama tadi menegur, fulan, khusyuk itu tempatnya bukan di sini. Khusyuk itu tempatnya di mana? Khusyuk tempatnya di sini, kata ulama tersebut. Jadi orang semakin ikhlas, maka dia akan berusaha untuk menyembunyikan amalannya. Yeah. Wah, kalau kayak gitu, Ustaz, kita gak usah sholat jamaah di masjid, Ustaz. Nanti kelihatan nanti. Iya, yeah. Iya, yeah, benda. Iya. Loh, kok iya? Iya apa enggak? Enggak. Nanti enggak ikhlas nanti. Kelihatan sama orang sih. Gimana? Ikhlas enggak? Ikhlas? Ikhlas ngomong-ngomong. Hah? Kalau ibadah yang sifatnya lahiriah, syiar, itu kita memang harus kelihatan, ya. Kayak sholat berjamaah di masjid. Yang lain apa? Adzan, ya. Nanti kalau misalnya takut riak nanti adzannya pelan-pelan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana? Itu syiar. Syiar itu beda. Syiar itu harus ditampakkan. Kalau misalnya nanti tidak ikhlas bagaimana? Ya itulah yang namanya mujahadah. Itulah yang namanya usaha untuk memperbaiki niat. Dan itulah yang sangat berat. Maka di situ kita dapatkan bagaimana Tsabit Al-Bunani beliau berusaha untuk memperbaiki niatnya selama berapa tahun tadi? 20 tahun. Fasalli li rabbika, salatlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wanhar. Dan berkurbanlah. Berkurban pun kita dituntut untuk ikhlas. Alhamdulillah, sekarang yang namanya kurban Masya Allah banyaknya luar biasa, beda dengan dulu. Beda dengan dulu yang namanya kurban dulu sepi. Jarang-jarang orang mau berkurban. Sekarang Masya Allah yang namanya kurban itu sampai panitianya kebingungan. Untuk membagi daging kurbannya saking banyaknya. Dan ini adalah fenomena yang menggembirakan. Alhamdulillah kita senang. Ketika orang-orang itu semakin sadar tentang pentingnya kurban, kita merasa senang. Tapi apakah cukup berhenti sampai di situ? Jawabannya tidak. Karena yang dituntut dari kita bukan hanya kuantitas jumlah hewan yang kita kurbankan, tapi juga kualitas dari kurban kita. Maksudnya apa kualitas itu? Gemuk gitu? cari yang gemuk, ya, sehingga nanti kalau sudah gemuk diperlihatkan sama orang, ini loh saya kurbannya sapinya beratnya 1 ton. Nah, apakah itu? Enggak, berarti nyari yang kurus. Iya, itu juga iya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kualitas hati orang yang berkurban. Karena hati-hati yang namanya setan, itu dia berusaha untuk mendomplengkan tujuan-tujuan duniawi di dalam ibadah seorang hamba. Apa maksud setan? Maksudnya adalah supaya ibadah kita rusak, sehingga kemudian kita tidak mendapatkan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Maaf saja, banyak orang yang berkurban itu tujuannya karena tidak enak. Ah, masa saya orang kaya kayak gini punya toko 5, masa tidak kurban? Tidak enak. Sama siapa? Sama tetangga dan lingkungan. Itu namanya bukan niat ikhlas, tapi niatnya apa? Niat tidak enak. Itu tidak ikhlas itu. Ada sebagian orang yang lain niatnya karena ingin mendapatkan kedudukan sosial di masyarakat, supaya disegani sama masyarakat. Ada pula yang tujuan berkurbannya adalah untuk mengejar atau mempertahankan kursi panas atau anget. Panas. Panas. Kok panjenengan apa pernah merasakan panjenengan? Kurban tujuannya untuk mengejar atau mempertahankan kursi, tergantung siapa yang duduk ya, siapa yang merasakan. Kalau menurut kita mungkin panas, tapi menurut mereka mungkin hangat. Ya. Makanya betah, ya. Betah duduk di situ, tidak mau pindah. Ya. Kalau tujuannya itu berarti ini niatnya ikhlas apa enggak? Ya. Itu berarti bukan kurban, itu namanya kampanye terselubung. Masa kamu kurban kok manggil-manggil media massa, kemudian manggil media elektronik, coba-coba di salting nih saya, ini kurbannya nih, masya Allah gede banget mbok, paling gede mbok, nggak cukup sampai di situ, ya. Bahkan ketika bagi-bagi daging ada stikernya pula, ini loh ini daging ini dari fulan atau dari partai fulan, ya. Subhanallah, masa yang namanya ibadah itu didomplengi dengan tujuan-tujuan politik, didomplengi dengan tujuan-tujuan duniawi, tidak boleh. Ya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, nusuki, apa artinya nusuki? Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan nusuki artinya adalah sembelihanku, kurbanku. Sesungguhnya salatku, kurbanku, wa mahyaya, apa mahyaya? Hidupku, mamati, apa? Matiku buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah, ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, dan berkurbanlah juga untuk Allah. Sangat disayangkan ada di antara orang-orang yang berkurban untuk selain Allah. Kalau misalnya ada acara televisi meliput acara ritual sholat berjamaah untuk Nyi Roro Kidul. Sholat berjamaah untuk Nyi Roro Kidul. Kiblatnya bukan ke Ka'bah, tapi kiblatnya kemana? Ke laut. Pernah kejadian? Pernah enggak? Saya tanya orang Cilacap ini. Belum? Belum pernah kejadian ya? Semoga enggak kejadian. Ya. Orang sholat jamaah, azannya menghadap kemana? Ke laut, kemudian sholatnya juga menghadap ke laut. Jamaah. Kira-kira Indonesia geger enggak? Geger enggak? Geger. Tapi kalau misalnya, aduh ini. Ini tolong ini yang HP ini. Bo, gimana kan caranya ini supaya enggak? Ya. Kembali kepada tadi, kira-kira Indonesia geger enggak kalau ada orang sholat jamaah untuk Nyi Roro Kidul? Geger enggak? Geger. Tapi kalau ada orang menyembelih sapi untuk Nyi Roro Kidul, geger enggak? Geger enggak? Hah? Ah, biasa saja. Iya apa enggak? Iya. Padahal yang namanya berkurban sama sholat itu sama-sama ibadah. Yang harus diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an tadi yang ayat yang saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara keduanya. Fasholli, apa artinya jadi salat? Fasholli, salatlah li rabbika, untuk Allah, wanhar, dan berkurbanlah juga untuk siapa? Untuk Allah. Ya. Jadi kalau ada sebagian orang pakai standar ganda. Kalau ada orang sholat untuk selain Allah, protes. Kemudian ada orang yang berkurban untuk selain Allah, dia tidak protes. Itu namanya standar ganda. Dua-duanya sama-sama ibadah yang tidak boleh kita persembahkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini aturan yang pertama. Apa itu? Ikhlas. Yang kedua, selain ikhlas, kita juga dituntut untuk sesuai dengan tuntunan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat saja yang baik tidak cukup, tapi harus diiringi dengan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sebuah kisah menarik di dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Burdah ibn Niyar. Abu Burdah ibn Niyar radhiyallahu anhu. Ceritanya, kita tahu semuanya yang namanya berkurban di hari raya Idul Adha itu waktu startnya itu mulai kapan? Mulai habis sholat. Kalau kita nyembelih sapi habis sholat, kapan kita bisa nyate? Kapan? Paling cepat zuhur. Itu udah paling cepat itu. Kadang-kadang bisa nyatenya malah malam hari atau besoknya. Berarti kan gak bisa ya kita pulang dari sholat id langsung nyate, kan gak bisa. Kecuali kalau beli di warung, itu lain masalah. Akhirnya sahabat tadi yaitu Abu Burdah ibn Niyar, dia punya ide yang cemerlang dalam tanda kutip. Wah, gimana caranya ya supaya kita kaum muslim itu begitu pulang dari masjid mereka bisa langsung makan sate. Berarti tidak ada cara lain kecuali kambing itu harus disembelih sebelum sholat, atau bahkan mungkin ketika waktu tahajud sudah nyembelih apa? Kambing, karena harus nyeseti, dibersihi, motongi, bumboni, bakari, dan seterusnya. Akhirnya betul dia lakukan itu, dia sembelih sebelum sholat. Dengan bangga dia lapor kepada Nabi SAW, wahai Rasul, alhamdulillah, silahkan wahai Rasul, sudah bisa nyate, sudah siap daging saya, tinggal dimakan. Rasul kan heran, loh kok bisa? Masa habis sholat ada orang yang bisa nyembelih habis sholat, tahu-tahu sudah bisa jadi sate? Itu tidak mungkin. Akhirnya Nabi bertanya, kapan kamu sembelih? Saya sembelih sebelum sholat wahai Rasul. Apa kata Nabi SAW? Ini yang diacungkan oleh Nabi SAW. Iya. Hah? Apa ini? Nabi tidak langsung sip kamu, masya Allah hebat, tidak. Nabi SAW langsung berkata, syatuka syatulahmin. Hewan yang kamu sembelih itu tidak dihitung hewan kurban. Sembelian biasa, kayak wong arep barang gawe lah. Ya sembelih biasa. Artinya kamu itu enggak dapat pahala kurban. Masya Allah ya. Padahal niatnya tulus enggak? Baik enggak? Ikhlas enggak? Ikhlas. Tapi niat yang tulus dan ikhlas dalam ibadah enggak cukup. Ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan. Contoh, ada orang sholat zuhur. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Dia bilang, ah, kurang akeh. Kurang akeh. Ditambahilah, jadi 6. Jadi berapa? 6 rakaat. Niatnya baik. Niatnya supaya ibadahnya atau pahalanya lebih banyak. Yang 4 rakaat ya pahalanya 4, yang 6 rakaat menurut dia pahalanya 6, lebih banyak. Kira-kira diterima enggak? Diterima enggak? Kenapa? Enggak sesuai dengan tuntunan. Apa salahnya Ustaz? Wong salat kan baik. Yang namanya zikir kan baik Ustaz. Yang namanya tahlil kan baik. Yang namanya tasbih kan baik. Yang namanya sholawat kan baik. Masa melarang-larang orang ibadah? Baca Quran kan baik. Baca Yasin kan baik. Baca Al-Fatihah kan baik. Baca Al-Baqarah kan baik. Kenapa dilarang-larang? Kita tidak ngelarang orang ibadah. Kita cuma ingin ibadah itu tidak cuma bacaannya yang diperhatikan, tapi juga waktunya sesuai dengan yang diajarkan sama Rasul SAW atau tidak. Contoh, dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan isnad kisah ini dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Pada suatu hari ada seorang yang bersin. Pada suatu hari ada seorang yang bersin. Bersin itu yang dituntunkan baca apa? Alhamdulillah. Orang tersebut bersin, di sampingnya ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya siapa? Ya anaknya Umar lah. Ibnu Umar, ya anaknya siapa? Umar, siapa lagi? Ibnu Umar, kalau cara kita tuh anaknya Umar, itu caranya kita ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di samping dia ada orang bersin. Bersin. Kemudian orang itu membaca Alhamdulillah. Benar enggak? Benar, enggak masalah. Tapi ada kelanjutannya. Dia bilang Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Jadi setelah Alhamdulillah ditambahi apa? Salawat dan salam kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Ibnu Umar gimana? Senang? Sip? Ya? Atau kayak gini lagi? Apa kata Ibnu Umar? Wa ana aqulu alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Wahai fulan, saya juga mau, saya juga membaca alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Saya kalau suruh ngomong, mengucapkan Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah, saya juga mau. Tapi, laisa hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan seperti ini kita diajarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Habis bersin itu bukan ini yang diajarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis bersin yang diajarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah alhamdulillah titik. Bukan ditambahin titik nanti ya. Jadi ini yang namanya aturan. Kalau jenengan amalannya ingin diterima sama Allah Subhanahu wa taala, harus ikuti aturan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika di pengajian saya ditanya, Ustaz, boleh enggak ketika kita baca dalam sholat, ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Habis itu kita baca apa? Amin. Boleh enggak di tengah-tengah itu kita membaca, rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian baru apa? Amin. Boleh enggak Ustaz? Boleh enggak? Boleh? Tidak. Duh, dunga kok. Dunga masa enggak boleh? Duh, dunga kok enggak boleh? Bagus. Betul, doanya itu boleh. Tapi yang jadi masalah momennya. Penempatan doa ini antara waladzolin dengan amin. Ini butuh dalil. Karena apa? Karena yang namanya ibadah sholat itu pakem. Apa pakem? Paten. Sudah ada brandnya, sudah ada aturannya dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh ditambah-tambah. Walaupun bacaannya benar, walaupun bacaannya benar. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa yang bagus apa enggak? Bagus. Shalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bacaan yang bagus apa enggak? Bagus. Tapi yang jadi masalah adalah di mana kita menempatkan bacaan yang bagus itu. Ya. Masa maca Yasin bi raudhah. Tidak, siapa bilang kita melarang baca Yasin? Ya. Yasin itu bagian dari Al-Qur'an. Masa melarang baca Yasin? Tapi masa enggane semidak tahun ngajine kur Yasin tok. Masa kita ndak nambah sekali-kali apa kayak apa sekali-kali? Ya, Al-Baqarah. Mantep ngono lho, ya. Jadi kesirian ya. Surat-surat yang lain nanti iri, ya. Satu Al-Qur'an itu ada berapa surat? 114 surat ya. Masa pilih kasih sih jenengan? Yang dibaca cuma satu itu saja. Nanti kalau yang lainnya iri gimana? Hah? Jadi ibadah itu tidak cukup hanya sekedar niat yang baik. Supaya berkualitas kita perlu apa? Sesuai dengan tuntunan. Sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kita sudah sempurna. Sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi agama Islam sudah sempurna, konsekuensinya karena sudah sempurna maka tidak boleh ditambahi dan juga tidak boleh dikurangi. Seluruh cara ibadah sudah diajarkan dalam Islam. Mulai dari puasa, start sampai finishnya sudah diatur dalam Islam. Kapan kita mulai puasa? Kapan kita berbuka? Kapan mulai puasa? Satu Ramadan ya mesti. Tidak ada perbedaan pendapat itu. Maksud saya pagi hari mulainya kapan? Hah? Terbit fajar. Bukan imsak. Minum aja. Iya, saya minum sebentar ya. Bismillah. Bukan imsak ya? Yakin? Kok kalau sudah ada dengar imsak mandek kabeh? Hah? Terus saja, tidak apa-apa. Jawabannya masih makan gitu ya. Ya, sudah ada aturannya dalam Islam, jelas. Kalau mulai puasa itu diatur dalam Islam adalah sejak terbitnya fajar, termasuk ketika berbuka. Ya, sudah dijelaskan ketika masuk waktu maghrib. Ya. Kemudian juga yang namanya puasa sudah dijelaskan yang wajib apa, yang sunnah apa, dijelaskan semuanya dalam Islam. Makanya tidak perlu kita bikin puasa-puasa yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Contohnya puasa apa? Apa? Weton. Terus? Mutih. Apa sih puasa mutih? Puasa mutih apa? Mutih boleh katanya ini. Boleh? Boleh. Oh, puasa tengah bulan. Mutih, putih itu tergantung siapa yang menafsirkan. Nah, kalau yang menafsirkannya yang dimaksud dengan puasa mutih adalah puasa ayyamul bid. Puasa ketika bulan purnama bunder-bundere. Nah, tanggal berapa itu? 13, 14, 15, bulan apa? Hijriah. Nanti jangan salah nanti bulan Juli 13 bukan. Kalau sekarang bulan apa? Sya'ban. Ya, nunggu nanti 13, 14, 15. Itu boleh. Bahkan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang mutih dimaksud adalah enggak boleh makan kecuali yang putih-putih seperti kapur. Masya Allah. Ada orang makan kapur di sini. Nasi putih, enggak boleh pakai lauk. Banyu putih. Wedang susu. Susu kan putih ya. Boleh enggak itu? Enggak boleh itu. Harus yang bening itu. Berarti salah itu namanya, bukan mutih itu namanya, bening itu namanya. Ya. Enggak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang lainnya, puasa ngebleng, puasa ngasrep, puasa ngelowong, puasa pati geni, dan seterusnya. Itu semuanya adalah ibadah atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah diatur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zikir pun sudah diatur sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tata cara masuk kamar mandi, masuk WC dan keluar WC? Apa mungkin aturan masuk WC sudah diajarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aturan zikir tidak diajarkan sama Rasul? Mungkin enggak? Mustahil. Lebih utama mana, zikir atau masuk WC? Ya jelas zikir lah, enggak ada bandingannya. Enggak ada bandingannya. Apakah mungkin Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita adab masuk WC? Kalau masuk dahulukan kaki kiri. Baca. Allahumma. Biasanya baca apa enggak nih? Wah kesusu Ustaz. Insya Allah enggak butuh satu menit itu baca itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar, dahulukan kaki kanan, baca wufronaka. Semuanya sudah diatur dalam Islam. Apa mungkin masuk keluar kamar mandi sudah diajarkan caranya, kok zikir ibadah yang paling mulia tidak diajarkan caranya? Mungkin tidak? Mustahil. Makanya jangan bikin zikir sendiri-sendiri. Contohlah zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kualitas dalam masalah ibadah atau amal ukhrawi. Berikutnya, kualitas dalam apa? Kualitas dalam pekerjaan duniawi. Orang atau kualitas yang baik dalam pekerjaan itu sumbernya adalah kualitas yang baik dari sisi pekerjanya. Pekerjaan akan baik kalau pekerjanya baik. Hasil pekerjaan akan berkualitas tinggi kalau orang yang melakukannya juga berkualitas tinggi. Terus orang supaya memiliki kualitas tinggi, apa kriterianya Ustaz? Di dalam Al-Quran banyak diisyaratkan. Di dalam Al-Quran banyak diisyaratkan kriteria orang-orang yang berkualitas pekerja, maksud saya. Di antaranya adalah kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 26. Kisah tentang Nabi Musa alaihissalam ketika beliau lari ke negeri Madian. Dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Beliau lari ke negeri Madian dan kebingungan. Karena berada di sebuah negeri asing, tidak ada kenalan, tidak punya reputasi di situ. Ketika beliau sedang duduk di bawah sebuah pohon, melihat ada orang-orang bergerombol lagi apa? lagi nimba air buat siapa? Buat ternaknya. Nun jauh di sana ada dua orang perempuan yang tidak ikut nimba. Semuanya pada nimba, ini dua orang perempuan mengucilkan dirinya. Karena kasihan, maka Nabi Musa bertanya, kenapa kamu kok tidak ikut nimba? Kami tidak mungkin bersaing dengan mereka-mereka. Mereka adalah orang-orang yang perkasa, yang kuat, sedangkan kami adalah wanita yang lemah. Bapak kami sudah tua. Kami tidak mungkin, kami nunggu saja nanti kalau mereka sudah selesai baru kami dapat sisa-sisanya. Nabi Musa kasihan, maka beliau pun menimba. Dan Nabi Musa luar biasa kuatnya. Timba yang biasa diambil oleh 10 orang diangkat sendirian sama dia. Jadi besar, kuat ya Nabi Musa. Makanya kan ceritanya Nabi Musa mukul orang, pengennya cuma mukul aja, ternyata mati. Itu saking apanya? Saking kuatnya mukulnya. Mungkin kalau kita pengennya cuma apa ya? Cuma nabok, ternyata karena kuat banget yang ditabok itu mati. Akhirnya Nabi Musa lari ke negeri Madian. Terjadilah kisah tadi. Nimba sampai akhirnya si kambing atau dua orang wanita itu beserta kambing-kambingnya bisa dikasih minum dari air itu. Kemudian Nabi Musa balik duduk di bawah pohon lagi. Ketika pulang, dua wanita itu cerita kepada bapaknya. Ternyata bapaknya adalah Nabi siapa? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihi salam. Cerita kejadian, kok kamu kok pulangnya buruan? Biasanya kamu pulangnya sore-sore, kok sekarang siang-siang sudah bisa pulang? Kenapa? Apa kambingnya enggak dikasih minum? Dikasih, kok bisa? Tadi ada yang bantu, seorang pemuda gini-gini cerita. Setelah cerita seperti itu, salah satu di antara perempuan itu berkata kepada bapaknya, qalat ihdahuma ya abatista'jirhu. Salah seorang di antara kedua wanita putri itu berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, sewalah dia. Jadikanlah dia pekerja buat kita. Apa alasan kamu, wahai putriku? Kata dia, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Pekerja yang paling ideal adalah pekerja yang kowi. Apa kowi? Kuat. Amin. Apa amin? Jujur, amanah. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa pekerja yang baik, dalam hal ini yang konteks ayat ini adalah penggembala kambing, itu adalah orang yang kuat dan orang yang bisa dipercaya. Kuat ya. Kuat semangat. Kalau kambingnya 100, dianya tidak kuat, nanti kambingnya lari kemana-mana, dia bingung. Dan kalau misalnya dia kuat tapi dia tidak terpercaya, nanti kambing 100 pulang-pulang tinggal 10, ya terlalu banyak tuh ngambilnya. Kelihatan itu 98, kurangi 2 itu baru. Mbok kalau nyolong itu yang saya enggak ngajari loh. Ya, kalau orang pinter, orang kuat tapi enggak amanah, rugi. Ya. Makanya disebutkan dua kriteria, al-qawiyul amin. Yang kuat dan yang terpercaya. Ini isyarat. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan pula kriteria yang lainnya. Ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam ketika menawarkan dirinya untuk menjadi bendahara staf keuangan negeri Mesir. Ketika beliau menawarkan, karena beliau ingin maslahat umum, bukan kepentingan pribadi. Ya. Nabi Yusuf saat itu dia menawarkan diri bukan karena untuk memperkaya dirinya. Bukan untuk memperkaya keluarganya. Tapi ingin maslahat umum dan dia merasa memiliki kapabilitas untuk itu. Maka dia berkata kepada raja Sa'ud, qala ja'alni ala khazainil ardh. Wahai raja, jadikanlah saya sebagai bendaharawan negeri ini. Negeri apa? Mesir. Apa kriteria yang kamu miliki? Kata Nabi Yusuf alaihi salam, inni hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Pandai menjaga ya, kira-kira miriplah sama amanah tadi. Jadi saya bisa amanah, masuknya sekian, keluarnya sekian. Saya tidak pernah pakai kuitansi kosong. Ya, wahai para pegawai, nah yang biasanya minta kuitansi kosong atau SPJ ya, surat perintah jalan, ya SPJ surat perintah jalan, dibengkakkan isinya, nah, atau minta kuitansi kosong ke toko, belanjanya sekian ditulis sekian, ini namanya enggak hafiz. Ini namanya tidak bisa menjaga. Ini namanya pagar makan tanaman. Seharusnya jaga malah makan. Kemudian yang kedua, alim, berpengetahuan, punya wawasan, punya pengetahuan yang luas. Ini kriteria. Kriteria yang lain disebutkan juga, diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Kalau tadi surat Yusuf ayat 55. Tadi yang kisahnya Nabi Yusuf itu dalam surat Yusuf ayat berapa? 55. Kemudian kriteria yang lainnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Dalam Al-Baqarah 247 diceritakan tentang kisahnya Bani Israel. Mereka itu punya musuh yang sangat kuat, namanya Jalut. Namanya siapa? Jalut. Jadi nanti jangan dengan asal nemu nama Arab di Quran langsung dijadikan nama buat siapa? Buat anak. Ini Jalut, anaknya Jalut. Dari mana itu? Dari Al-Quran. Oh, kalau di Al-Quran Fir'aun juga ada dalam Al-Quran, Mas. Tabat yada Abi Lahab. Wah, Abu Lahab. Tidak boleh ya. Ya lihat, Jalut ini musuhnya Bani Israel. Bani Israel ini ngadu kepada Nabi mereka, kami berhadapan dengan musuh yang sangat kuat namanya Jalut. Bagaimana kita butuh pemimpin untuk memimpin kami supaya bisa perang, menang melawan Jalut. Maka diutuslah seorang yang bernama Talut. Jangan kebalik ya. Musuhnya siapa? Jalut. Kemudian rajanya yang dipilih siapa? Talut. Bani Israel, namanya Bani Israel mesti protes. Mereka protes. Protes kepada nabinya. Apa kata mereka? Qala lahum nabiyyuhum, innallaha qad ba'atsa lakum Talut malika. Nabi mereka berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Talut sebagai raja untuk kalian. Apa jawaban Bani Israel? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Masa dia yang suruh merintah kami, padahal kami itu lebih berhak untuk menjadi penguasa dibandingkan dia. Dia bukan bangsawan, kami bangsawan. Dia bukan ningrat, kami ningrat. Dia berdarah, kami berdarah? Oh iya. Bangsawan, masa diperintah sama orang biasa, rakyat jelata. Masih lagi kekurangan dia, walam yu'ta sa'atan minal mal, dan dia juga tidak punya duit banyak. Ya persis kayak sekarang ya, orang tidak bisa kalau tidak punya duit ya. Makanya pernah ada suatu kejadian, saya pernah diminta untuk ngisi pengajian. Tapi pengajiannya ini motifnya ya adalah pilkades. Nah, pilkades saat itu. Saya disuruh ngisi di salah satu calon kades itu. Waduh, saya bilang, wah maaf ya Pak, kalau saya suruh ngisi kayak gitu, kayaknya wangel saya suruh masuk kayak gitu. Tolonglah selain saya. Saya tahu padahal niatnya bagus ya, niatnya bagus, ingin dia ingin menghilangkan money politiknya. Tidak pakai duit. Memang dia prestasinya cukup baik di kampungnya. persaingan dengan seorang yang prestasinya kurang baik. Akhirnya betul dia sudah berkomitmen dari awal tidak mau pakai duit. Kelihatannya yang pihak sana juga seperti itu. Tapi masya Allah ketika hari H ada serangan fajar. Ketika hari H ada serangan fajar. Apa serangan fajarnya? Amplop yang bertebaran kemana-mana. Isinya ada banyak, 5.000, 10.000. Masya Allah, nasib 5 tahun dibeli dengan berapa? 5.000. Apa hasilnya kira-kira? Kalah habis. Jauh kalahnya. Bukan 51-49. Enggak. Tapi kalau enggak salah ini 80%, ini cuma 20 atau gimana hasilnya. Ya, bukan masalah duit. Ya. Tapi masalah kepercayaan. Masalah kekuatan. Masalah amanah yang ditonjolkan. Maka ketika Bani Israel berkata kepada nabinya bahwasanya Talut ini tidak pantas untuk menjadi raja kami. Lawang dia itu bukan bangsawan, bukan juga orang kaya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Qala innallaha astafahu alaikum. Nabinya berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya Allah lah yang memilih dia. Yang memilih dia itu Allah. Kalau Allah milih itu pasti yang terbaik. Kemudian Allah milih, itu landasannya apa? Dijelaskan wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dia itu punya kelebihan ilmu dan kelebihan fisik yang kuat. Panglima perang, dia harus punya fisik yang kuat dan harus punya ilmu. Ya, kalau orang kuat banyak. Kuat tapi tidak punya strategi, mati konyol. Pinter tapi tidak kuat, mati konyol, sama saja. Maka dijelaskan zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Talut itu pantas untuk menjadi raja kalian, menjadi panglima perang, karena dia itu punya kekuatan fisik dan kekuatan ilmu. Jadi kesimpulannya, kita bisa tarik benang merah dari beberapa ayat di atas. Orang akan memiliki kualitas yang tinggi manakala dia memiliki berapa kekuatan? 3 kekuatan. Berapa kekuatan? 3. Yang pertama kekuatan fisik. Yang kedua kekuatan pengetahuan. Yang ketiga kekuatan amanah. Kayak tulisan dokter enggak? Mirip. Enggak apa-apa. Kekuatan ada berapa? 3. Kekuatan apa pertama? Fisik. Yang kedua? Pengetahuan. Yang ketiga? Amanah. Fisik. Kekuatan fisik maksudnya apa? Ya kuat, jelas, ya sehat, ya. Masa jualan obat kok batuk-batuk? Bukan berarti yang namanya dokter dan apoteker itu enggak boleh sakit tuh, enggak. Cuman tuh orang kan jadi ragu tuh jualan obat anti jerawat, tapi dianya apa? Jerawatnya gimana? Orang kan enggak percaya loh, enggak percaya. Ya. Dukun jualan jimat, penglaris, tapi dianya miskin. Kok iso orang percaya? Wani piro? Kok bisa orang percaya sama itu gitu loh? Saya heran. Kalau dia itu dukun yang beneran, mesti kan rumahnya sudah megah, ya. Masa dukun jualan jimat penglaris, dianya enggak laris. Alias kere itu gimana? Enggak masuk akal. Kuat ya, kuat. Kuat itu mencakup kuat fisik dan juga kuat mental. Orang ingin usaha, dia harus punya mental yang kuat. Dia harus siap untuk jatuh dan bangun. Dari awal dia harus siap untuk untung maupun rugi. Sebagian orang akan mulai usaha, takut-takut dia. Ya Allah, nanti kalau rugi gimana? Kalau saya buka wartel, tidak ada yang nelfon gimana? Kalau saya buka toko, tidak ada yang beli gimana? Kalau saya buka, apa lagi? Hah? Kalau saya jadi karyawan nanti dipecat gimana? Ya. Jadi kalau orang ingin berusaha, maka dia harus punya kekuatan fisik dan kekuatan mental. Dari awal dia harus siap untuk untung dan rugi. Kalau orang yang selalu takut untuk rugi, dia tidak akan pernah maju dan selalu gagal. Maka dia harus berpikir, saya berusaha kemungkinan untuk untung 50%. Kemungkinan untuk rugi 50%. Maka saya mulai. Saya mulai dengan 50-50. Ada kemungkinan untung 50%, ada kemungkinan rugi berapa? 50%. Tapi kalau orang yang tidak mulai-mulai, maka dia rugi 100%. Tidak akan pernah untung. Untungnya 0%. Mending mana? Untung 0% atau 50%? 100% lah. Tapi itu kan tidak mungkin. Yang namanya orang usaha mesti suatu saat ada ruginya. Justru ketika dia rugi, dia akan mengambil pelajaran. Makanya biasanya ceritanya orang-orang yang mengawati, yang mengamati para pebisnis, para pengusaha, ketika krisis moneter, biasanya atau rata-rata pengusaha yang jatuh adalah pengusaha-pengusaha karbitan. Yang karena bapaknya pengusaha, dia jadi pengusaha. Terus yang tetap eksis siapa? Orang-orang yang berusaha dari bawah nol. Mulai dari kuli bangunan sampai menjadi kontraktor. Ngontrak terus di mana-mana. Kontraktor karena apa? Rumahnya ngontrak di mana-mana. Maksudnya pindah-pindah kontrak gitu maksudnya. Ya enggak lah, maksudnya kontraktor beneran gitu loh. Mulai dari kuli bangunan sampai menjadi kontraktor. Inilah orang-orang yang eksis biasanya. Kenapa? Karena dia sudah tahan banting. Beda dengan orang yang karena bapaknya sugih, kemudian jadi sugih. Bapaknya konglomerat, jadi konglomerat. Begitu kena badai, langsung kabur sama badainya. Ya. Jadi dari awal sudah siap kita. Buka warung makan, lawang yang namanya baru mulai merintis. Masa pengennya langsung bruk, orang langsung datang beribu-ribu? Ya enggak mungkin lah. Mestilah hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Bulan pertama, kedua, ketiga. Mesti sepi, itu wajar. Ya. Makanya harus siap untuk tombok. Ya. Orang buka warung makan itu harus siap tombok. Ya. Makanya kalau berpikir buka warung makan itu dekat. Bukalah warung makan dekat tempatnya orang-orang miskin. Atau dekat panti asuhan. Atau dekat pesantren. Kalau udah habis gimana? Basi baru dikasih orang. Maksud saya itu daripada dia itu makan hati, mendingan dia infakkan sama orang lain. Ya. Sehingga hartanya barokah. Ini yang harus dipikirkan. Ya. Jangan kemudian kalau sudah laris, tidak infak lagi, habis mas. Tidak ada sisanya. Yo, santri-santrinya udah nunggu lama di depan orang. Kok tidak ada sisanya? Ya tidak, jangan kayak gitu. Ya. Cuman kita dari awal harus siap. Harus siap orang itu kalau pertama kali buka usaha itu nombok. Inilah yang saya katakan dengan mental. Ya. Mental yang kuat. Sama juga buka warung buah atau toko buah, jualan buah. Dia harus siap yang namanya buah adalah suatu barang yang cepat rusak. Maka dia harus berpikir bagaimana caranya supaya buah ini tidak mubazir. Dimakan sendiri. Oh, sekian kilo habis, bisa mencret nanti. Terus bagaimana caranya? Mudah, sebelum afkir dibikin apa? Dibikin sop buah, ya, dimasukkan kulkas, atau dibikin jus, dijual lagi, ya. Jadi orang harus punya kekuatan mental, siap untuk jatuh, siap untuk bangun, dan siap untuk rugi. Dan juga tekun serta ulet, ini juga kekuatan mental. Tekun, ulet, berani, kekuatan mental. Makanya Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu ketika beliau dipersaudarakan, ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeratkan hubungan antara golongan sahabat ada berapa? Golongan muhajirin sama golongan ansor. Golongan muhajirin pergi kemana? Ke Madinah. Berarti di Madinah kan tidak punya apa-apa. tidak punya saudara, tidak punya rumah, tidak punya apa. Nabi SAW mempersaudarakan antara golongan muhajirin dan ansar. Di antaranya yang dipersaudarakan adalah Abdurrahman bin Auf. Golongan apa ini? Muhajirin. Dengan salah satu golongan ansar, namanya siapa? Kiper Manchester United siapa namanya? Tidak tahu juga. Alhamdulillah. Saya khawatirnya nanti tidak tahu nama sahabat, tapi hafal nama kiper Manchester United. Namanya adalah Sa'ad bin Rabi'. Namanya Sa'ad bin Rabi'. Ah, ketika sampai ke rumahnya Sa'ad, saking Sa'adnya ingin memuliakan saudara barunya, Sa'ad berkata kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, saya punya kebun dua luas. Kalau kamu mau, saya kasih setengahnya buat kamu. Gratis. Saya juga punya istri dua. Saya juga punya istri. Bukan saya. Sa'ad bin Rabi. Saya juga punya istri dua. Silahkan kamu lihat mana yang lebih cantik. Yang lebih cantik, silahkan kamu pilih, nanti saya ceraikan buat kamu. Siapa yang di sini kayak gitu sama saudaranya? Ada enggak? Padahal ini bukan saudara kandung loh. Ini bukan saudara, ini saudara yang dipersaudarakan. Luar biasa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menerjemahkan makna persaudaraan itu luar biasa. Betul-betul mempraktekkan sabda Nabi SAW, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadil wahid." Perumpamaan kaum muslimin itu seperti satu tubuh. Betul-betul dipraktekkan para sahabat Nabi SAW. Ini saya punya kebun, ambil setengahnya. Gratis sudah ambil semuanya. Ini saya punya dua istri yang lebih cantik, silahkan kamu pilih. Saya akan ceraikan, silahkan kamu nikahi. Kalau njenengan jadi Abdurrahman bin Auf gimana? Ahlan wa sahlan. Sip. Enggak Abdurrahman. Enggak. Jazakallahu khairan. Terima kasih saudaraku. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Walakin dullani ila suqa. Tapi tunjukkan kepadaku di Madinah ini pasar tempatnya di mana. Cuma minta apa? Tunjukkan pasar. Kasih saya rute pasar itu di mana. Itu saja yang dia minta. Setelah itu apa? Setelah itu Abdurrahman bin Auf bekerja dengan ulet. Bekerja dengan giat. Sampai beberapa saat kemudian Abdurrahman bin Auf sudah nikah. Dengan mahar emas. Ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu nikah pakai mahar apa, Abdurrahman? Kamu itu orang asing di sini, duit dari mana?" "Saya berdagang wahai Rasul. Saya ulet, saya berjuang, berdagang. Saya kumpulkan sedikit-sedikit, enggak seperti sebagian orang sekarang. Jiwanya itu bukan jiwa pengusaha tapi jiwa karyawan." Apa bedanya jiwa pengusaha sama karyawan? Jiwa karyawan itu kalau dapat untung, dapat gaji, dihabiskan cepat-cepat. Nanti nunggu gajian berikutnya. Kalau pengusaha bukan seperti itu, Mas. Kalau pengusaha itu dapat untung, ditabung untuk mengembangkan usahanya lagi. Ya. Ini yang namanya jiwa pengusaha, bukan jiwa karyawan. Abdurrahman bin Auf sebentar saja dia sudah bisa nikah. Kemudian setelah itu dia menjadi seorang saudagar besar. Bahkan diceritakan di akhir wafatnya beliau itu meninggalkan harta berupa emas, perak, hewan ternak, emas dan peraknya itu untuk bagi-bagi emasnya itu butuh kapak. Butuh apa? Kapak untuk baginya. Saking banyaknya emas yang dikapai, sampai tangannya orang yang ngapai itu, apa istilahnya? Kapalen, ngapal. Sampai tangannya itu abuh, tangannya itu bengkak, lecet-lecet saking banyaknya. Dari apa? Dari nol. Tapi dia punya jiwa yang kuat. Dia punya keinginan. Ada orang pengen Lah aku pengen sugih ya, kepriye carane ya? Ya wis lah nang omah pengen teni udan duit. Nggak, gimana? Ya. Kalau misalnya ingin mendapatkan rezeki, gerakkan tanganmu. Dan inilah orang-orang yang berjiwa kuat. Gerakkan tangan itu bukan dengan cara menggerakkan seperti ini. Ini namanya bukan menggerakkan tangan, ini namanya nyadong, menjulurkan apa? Tangan. Dan ini sangat dibenci dalam Islam. Kata Nabi SAW, li'an yahtatiba ahadukum huzmatan min hatab. Seandainya kalian, wahai seorang muslim, mencari kayu bakar di puncak gunung, mendapatkan kayu bakar seikat, dua ikat, dia turun, kemudian dia jual di pasar, dapat berapa? Dapat berapa? Seikat kayu bakar sekarang berapa? Oh, pakai gas ya? Tapi ya masih ada lah, yang pakai suluh lah. Berapa? Masya Allah, ini orang kaya semua di sini ya. Masya Allah. Berapa? 5.000. Berarti 2 ikat berapa? 10.000. Dari gunung turun dapat berapa? 10.000. Kata Nabi SAW, orang seperti ini lebih mulia daripada orang yang menjulurkan tangannya meminta-minta. Lebih terhormat di dalam agama kita dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuat, semangat. Semangat juga termasuk dari bagian dari kekuatan. Maaf saja ya. Di daerah saya itu ada toko yang larisnya luar biasa. Punyanya orang yang bermata sipit. Siapa? Siapa lagi? Kalau bukan Cina. Bukanya jam berapa? Kira-kira buka jam berapa? Jam 6. Jam 6 pagi sudah buka. Kalau toko pribumi muslim bukanya jam berapa? Jam 10 BSI kucek-kucek. Ya. Ulet ya, semangat. Makanya dapat rezeki. Saya bingung, yang subuhan itu Cinanya atau muslimnya? Hah? Seharusnya yang subuhan kan muslimnya, ya. Mestinya dia bisa lebih gasik dibandingkan orang Cina tersebut, ya. Itulah yang saya katakan, banyak di antara kaum muslimin sudah menceraikan, menjatuhkan talak tiga kepada kualitas. Kalau ingin berkualitas dalam pekerjaan duniawi, yang pertama dibutuhkan adalah semangat atau kekuatan apa? Fisik. Yang kedua, kekuatan pengetahuan. Orang bekerja butuh ilmu. Apapun pekerjaannya. Sekecil apapun butuh ilmu. Walaupun dia itu petani, walaupun dia itu peternak, walaupun dia tukang becak, ada ilmunya. Dan ilmu ini, kalau Anda ingin maju, ilmunya harus dikembangkan. Dia harus berusaha untuk berinovasi. Dia harus berusaha untuk menemukan hal-hal yang baru. Saya akan bawakan beberapa contoh ya, orang-orang yang berinovasi. Dan saya hanya akan mengambil pelajaran dari cara mereka untuk berinovasi saja. Terlepas dari apakah siapa orangnya, terlepas dari itu semuanya. Dodol. Dodol. Kebanyakan dari daerah mana? Garut. Dodol Garut itu sudah umum belum? Umum sekali, di mana-mana ada dodol Garut. Bagaimana caranya supaya orang itu tidak bosan, pengen sesuatu yang baru? Ada orang punya ide, setelah memikir, membaca, di mana-mana dia menemukan ide bagaimana caranya supaya dodol itu tidak menjadi makanan sampingan atau makanan orang pinggiran. Dodol itu biasanya yang suka adalah orang-orang tua-tua. Anak-anak muda itu sukanya coklat, ya enggak? Bagaimana caranya dipadukan antara dodol dengan coklat supaya yang muda kena, yang tua juga kena. Bikin apa? Dodol rasa coklat. Sudah basi, sudah banyak orang bikin dodol rasa coklat, sudah banyak orang bikin dodol rasa durian, sudah banyak. Bagaimana yang belum umum, inovasinya apa? Inovasinya adalah dodol dibungkus coklat. dodol dibungkus apa? Coklat. Ini inovasi ya. Jadi coklat blok-blokan kayak coklat lah. Masa Anda kenal coklat? Sama-sama seneng kok. Coklat, biasanya coklat kan isinya kacang, mete. Ini diganti, isinya apa? Dodol. Ketika pertama kali dia tawarkan ke toko-toko oleh-oleh, gak ada yang mau. Katanya, wah masa sih coklat dodol, yang ada itu dodol rasa coklat. Ditolak di mana-mana. Ketika dia tawarkan ke hotel-hotel, malah pada minta. Karena dia tahu, hotel itu orang-orang yang berpengalaman tahu ini produk baru ini. Dan subhanallah, hanya dalam jarak berapa bulan omsetnya 1 bulan 400 juta. Namanya Cocodot. Cocodot. Coco itu coklat, dot itu ya dodol Garut. Nah, Cocodot. Ya. Namanya kelihatannya agak gimana-gimana ya. Tapi Masya Allah ya. Kemudian setelah itu dia tidak cukup dia. Terus berinovasi ya. Setelah bikin ini, dia bikin kemasan yang luar biasa, yang bagus, yang menarik ya. Dia jual pemandangan alam di kota Garut. Jadi Cocodot itu nanti ada fotonya, foto gunung apa di Garut, foto apa tempat wisata di situ. Dikemas dengan kemasan yang bagus. Dan cukup sampai di situ, dia terus berinovasi, bikin yang baru lagi apa? Bikin coklat, tapi coklat yang tidak umum rasanya. Kalau kebanyakan orang kan, coklat ya sudah coklat rasa apa? Dia tambahi coklat rasa jahe. Kemudian coklat rasa rempah-rempah pokoknya yang bau-bau Jawa Barat lah ya. Ya rasa jengkol. Na'udzubillah, semoga tidak ada yang bikin coklat rasa jengkol. Ya. Jadi terus berinovasi, terus seperti itu. Ini salah satu contoh. Orang yang apa? Yang berusaha untuk mengembangkan. Orang yang berusaha untuk mengembangkan usaha yang dia miliki dengan melakukan inovasi. Melakukan penelitian. Ada pecel lele, siapa yang tidak tahu pecel lele? Orang semuanya bosan, pecel lele. Tapi kemudian, manakala itu di tangan orang yang ahli, ya. Maka pecel lele itu bisa berubah, lele itu bisa dibikin menjadi lele rasa macam-macam. Ya, ya. Saya lupa kemarin saya mampir di ada namanya pecel lele apa namanya? Lela, namanya Lela, pecel lele Lela. Lela itu singkatan dari kalimat lekas laku. Lekas laku namanya pecel lela. Di situ menunya macam-macam, pecel lele tapi macam-macam. Ada yang lele digoreng crispy, ada yang lele ditambahi apa, lele tambahi apa. Saya sampai lupa saking banyaknya itu. Dia maju, kenapa? Karena dia melakukan inovasi. Orang pikirannya kalau pecel lele ya itu apa namanya? Lele digoreng dengan minyak yang sudah agak hitam-hitam. Karena saking lamanya tidak diganti-ganti. Kemudian sambelnya campur debu ya, karena di samping apa? Samping jalan ya. Kemudian nasinya ya seadanya. Itu saja pikirannya pecel lele. Tapi ketika orang membaca, meluaskan wawasannya, dia akan terus bisa mengusahakan untuk bagaimana caranya supaya usahanya berkembang. Bakso, semua orang tahu bakso. Tapi sekarang orang ketika akan makan bakso, dia ragu-ragu. Wah, bakso ini ada boraknya enggak? Ada boraknya enggak? Ada daging? Ada babinya enggak? Kemudian ada pengawetnya enggak? Ada formalinnya enggak? Orang takut. Ya. Kemudian sausnya, saus dari tomat serba B apa enggak? Apa? Kualitas B. Tomat kualitas bosok. Ya. Tomat bosok dan segala-galanya. Lombok bosok dan seterusnya. Ya. Orang ragu beli. Akhirnya orang berpikir, bagaimana caranya kita bikin bakso yang sehat? Bakso yang sehat, yang kolesterolnya rendah, yang dagingnya pilihan, yang rasanya sip, yang ada sertifikat halal, MUI-nya. Coba, masa ada pernah terpikir orang bikin bakso ada apanya? Sertifikat halalnya. Muncullah bakso kepala sapi. Dengan outlet sekarang di Indonesia lebih dari 500 outlet di Indonesia. bakso kepala sapi. Saya bukan lagi promosi ya, maaf ya. Saya tidak ada kaitannya dengan bakso kepala sapi dan saya bukan karyawan atau bagian apa itu tukang promosi apa namanya? Sales. Saya bukan sales. Saya cuma ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana orang-orang itu mau berinovasi dalam usahanya. Dan orang jualan bakso seperti itu pun tidak cukup hanya sekedar mengandalkan nama. Maaf saja, terus terang di daerah Purbalingga, itu yang namanya bakso kepala sapi, itu entah ada berapa, ada 5 mungkin di daerah Purbalingga saja. Tapi yang eksis tidak banyak. Karena apa? Karena sebagian mereka hanya mengandalkan nama saja. Dia tidak pinter untuk mengembangkan usahanya. Tidak punya wawasan, tidak punya pengetahuan. Akhirnya jual cuma bakso saja. Bakso ya bakso, udah. Tapi sebagian yang lainnya enggak. Dia ingin eksis. Akhirnya dia buka. Suatu ketika ada orang tanya, "Mas, ini ada nasi enggak?" "Oh, nasi." "Oh iya." Akhirnya besoknya disediakan apa? Nasi. Suatu saat ada orang tanya apa? "Bakso." Tanya apa? "Nasi." "Nasi rauknya apa?" "Ayam." "Ayam apa?" "Ayam penyet." Buka ayam penyet. Buka ini, buka ini. Jadi di dalam warung itu, dia bisa berkreasi. Membuat makanan-makanan lainnya yang dicari oleh orang. Makanya dia bisa eksis dalam usaha itu. Ya. Terus Ustaz, kalau misalnya sudah umum, ya, usaha kita sudah umum, katakanlah toko kelontong. Enggak ada yang baru. Apa yang baru, Ustaz? Toko kelontong yang baru enggak ada. Kalau memang enggak ada yang baru, maka berilah servis yang tidak diberikan oleh orang yang lainnya. Contohnya apa? Kalau misalnya punya toko, servisnya apa? Servisnya ya jenengan kalau barang belanjaannya berat, jenengan berikan servis apa? Diangkatkan ke sana. Coba, kira-kira enak mana jenengan milih ada 2 toko. Harganya sama, toko 2 ini. Cuman yang satunya, kalau jenengan bawa beli kedelai 1 kintal, diangkatkan sama yang punya toko ke motor, sama jenengan ngangkat sendiri, milih yang mana? Yang diangkatkan lah. Inilah yang namanya memberikan sesuatu yang lebih. Yang tidak diberikan oleh yang lainnya. Toko elektronik, sama-sama buka elektronik, saingan. Bagaimana cara memberikan lebihnya? Ya misalnya jenengan, katakanlah dia orang beli biasanya pakai motor, maka sediakanlah layanan untuk mengikat barang di mana? Di motor. Remeh kan? Cuma sekedar menyediakan tali rafia yang harganya berapa? 500 ya. Kecuali yang gulungan besar itu enggak 500 itu ya. Itu kemudian sediakan 1 orang ya. Yang khusus untuk ikat itu, atau bahkan mungkin enggak usah khusus, dia adalah kuli di situ, cuman kalau ada orang keluar bawa besar dan dia pakai motor, dia langsung siap untuk mengikatkan. Enggak bayar. Ya. Tapi orang jadi suka ke situ, kenapa? Karena dibantu. Walaupun hanya sekedar mengikatkan tali yang sebentar lagi akan dipotong. Tapi kita memberikan sesuatu yang lebih, ya. SPBU di mana-mana banyak. Tapi yang menawarkan 3S. Apa 3S? Senyum. Sapa. Sapa? Salam. Senyum, sapa, salam. Coba enak kan? Kadang-kadang ada sebagian orang itu kalau nyari yang namanya mau ngisi bensin, dia itu walaupun lewat SPBU, dia tetap lewati, saya pengennya ngisi bensin di SPBU sana. Kenapa? Karena kalau ke sana itu senyum. Bukan karena ceweknya yang senyum. Tapi ramah orangnya ya. Ramah di sana. Kemudian, "Mas, dari nol ya." Mungkin semua orang juga tahu dari apa? Dari nol, walaupun juga banyak orang yang main di situ ya. Main bukan dari nol ya. Sudah lewat berapa baru 5 ya atau apa. Hanya seperti itu, nol. Kemudian ditanya butuh kwitansi atau enggak, disediakan servis yang lain. Ada angin gratis, air gratis dan seterusnya. Ya. Inilah yang namanya orang selalu mengembangkan usahanya. Dia butuh pengetahuan. Loh Ustaz, kalau misalnya kayak kita-kita ini yang usahanya kecil-kecilan Ustaz. Cuma jualan bukan SPBU, tapi bukan Pertamina, tapi Pertamini. Jualan bensin kecil-kecilan itu apa servis yang kita berikan Ustaz? Saya punya tetangga di kampung yang ketika saya ngisi bensin di situ ada sesuatu yang beda yang dia berikan. Apa kira-kira? Apa ada yang isinya setengah? Banyak? Ya, selain itu kira-kira apa? Laki-laki kok. Yang jual laki-laki kok. Dia, Masya Allah, saya cermati ketika saya ngisi di situ. Dia ketika, "Mas, bensin, pintan, setunggal, 5.000. Dia itu datang sambil bawa apa? Bawa bensin sama bawa gombal. Gombal sama torong jelas, itu torong jelas. Kemudian apa? Gombal itu apa? Lap. Ya, lap. Ya, lap. Dia tuangkan bensin itu. Biasanya setelah dituangkan kan masih ada sisa sedikit di mana? Netes itu. Dia teteskan sisa itu di bensin itu kan ada apanya? Ada apanya? Ya, kalau orang ini kan motor ya. Ini ada apanya? Lubang bensin. Nah, ketika dia di sini, ada sisa bensin sedikit, dia teteskan ke sini, ke sini, ke sini. Kemudian buat apa? Buat ngelap. Jadi setelah dia isi, tutup, kemudian dia elap semuanya. Servis lebih. Sehingga apa? Sehingga saya melihat yang namanya tukang bensin itu rame terus. Padahal di samping kanan kirinya ada tukang bensin. Tapi tidak memberikan servis yang diberikan oleh orang itu. Jadi yang namanya servis, yang namanya usaha berpikir itu tidak cuma buat para pengusaha besar. Ya. Sampai petani pun juga bisa berinovasi. Orang itu yang namanya tani dari dulu cuma segitu-gitu aja. Coba berinovasi apa Ustaz? Misalnya dengan sesuatu yang sifatnya organik misalnya. Bikin padi organik, sayuran organik. Yang semuanya kita tahu sekarang lagi bombingnya sesuatu yang sifatnya organik yang jauh dari pestisida dan seterusnya. Seorang petani dia perlu berinovasi. Ya. Perlu inovasi bagaimana caranya supaya kita berasnya lebih mahal. Yang namanya beras organik itu berapa kali lipat harganya beras biasa. Tapi Ustaz, kalau misalnya kita berpindah ke organik, itu nanti penghasilan panennya itu pasti turun. Iya. Kenapa? Karena membutuhkan waktu untuk adaptasi. Tanah kita itu sudah sangat diracuni dengan pestisida sekian puluh tahun. Makanya kalau dikasih pupuk organik, dia butuh waktu untuk apa? Untuk adaptasi. Makanya pertama kali pasti turun. Jumlah panennya pasti turun. Tapi nanti tunggu saatnya ketika dia sudah bisa adaptasi. Dan Masya Allah yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan ekosistem yang luar biasa. Manakala ekosistem itu dirusak, akhirnya hasil panenan pun rusak. Dulu jarang kita terdengar ada namanya hama tikus ribuan. Atau burung hama atau hama wereng ribuan. Dulu jarang. Kenapa? Karena ada yang makan wereng dan ada yang makan tikus. Siapa? Makan tikus siapa? Manusia. Ular. Ular itu ekosistem sengaja ada ular untuk makan apa? Tikus. Kemudian wereng atau belalang yang makan siapa? Burung. Oh, sabendina burungnya digusai. Mau numpang sedikit makan satu bulir, dua bulir enggak boleh. Akhirnya begitu burungnya enggak ada dimakan wereng repot nangis. Kendat. Apa kendat? Gantung diri ya. Kita merusak ekosistem ya. Dan juga kita memaksakan tanah diforsir terus-terusan. Pokoknya pengen panen enggak ngasih waktu buat tanah untuk bernafas. Kasih waktu istirahat buat tanah ya. Ini yang namanya meluaskan pengetahuan. Ustaz, kalau tukang becak gimana Ustaz? Inovasinya apa Ustaz? Mesin terus tambah AC gitu ya. Wah. Enggak ngejar itu keluarannya. Ya, enggak apa-apa pakai mesin. Nah, kemudian kalau misalnya mau inovasi apa Ustaz? AC sudah ada angin segar. Enggak butuh AC lagi, sudah ada angin yang sepoi-sepoi. Apa Ustaz? Ramah ya. Kemudian becak yang bersih ya. Kadang-kadang baru buat make ngangkat kambing dipakai untuk numpak menungsa gimana ya. Orang ya akan wah kapok anak naik becak itu. Sudah langsung di blacklist itu becak itu. Nah, udah ini blacklist ini enggak mungkin saya naik becak itu. Lu naik becak kok baunya pesing. Baunya permus ya. Kebersihan dan seterusnya. Kalau rongsok Ustaz, apa rongsok? Yang bisa diinovasi apa? Saya pernah baca tentang bank sampah. Apa? Bank sampah. Apa itu, Ustaz? Itu benar-benar ada. Benar ada. Orang ngumpulkan rongsok yang namanya sampah. Sampah di rumah kita adalah sesuatu yang kotor yang kita ingin supaya dia itu cepat hilang dengan berbagai cara. Tapi ternyata sampah itu yang kotor itu bisa menghasilkan. Ada orang punya ide bagaimana caranya sampah itu bisa menghasilkan. Dia buka bank sampah. Masing-masing orang bisa menjadi nasabah bank tersebut. Setorannya apa? Setorannya sampah. Masing-masing punya buku tabungan. Buku tabungan sampah. Bagaimana caranya, Ustaz? Caranya setiap orang, setiap harinya, ibu-ibu, sampahnya mestinya dipisahkan antara sampah organik dengan sampah non-organik. Sampah yang non-organik, plastik, terus dipisahkan. Kemudian setelah itu dia setiap harinya nyetor, masukkan ke rekening sampah. Ya. Jadi dia nyetor berapa? Ditimbang. Ditulis berapa, misalnya setengah on atau satu kilo. Nanti ketika akhir bulan dikalkulasikan, nih tabungan kamu. Yang di sini juga untung. Karena dia tidak perlu nyari sampah kemana-mana. Orang-orang datang sendiri. Akhirnya berdirilah bank sampah. Itu baru sampah non-organik yang kita gunakan. Belum kalau kita misalnya mau membuat atau memanfaatkan sampah organik. Oh, Masya Allah itu. Kita buat kompos. Yang namanya nasi bekas, nasi basi, kemudian potongan sayur, kemudian dan seterusnya, ya. Ada cara bikin kompos sendiri itu, tinggal dibruk-bruk-bruk-bruk-bruk, tambahi zat apa saya lupa kemarin, saya baru baca cuman saya, karena memang bukan petani jadi tidak terlalu apal gitu, zat apa gitu nanti ditumpuk lagi, ditunggu sekian lama, nanti sudah bisa jadi kompos. Kompos cair yang segini dijual bisa sampai 30.000 atau bahkan 40.000. Masya Allah, dari sampah yang kita buang-buang, yang kita berusaha untuk apa? Tutup hidung, ternyata bisa menghasilkan uang lebih mahal dari gaji kita dalam satu hari. Itulah yang namanya pengetahuan. Orang ingin punya kualitas, maka dia harus punya kekuatan apa? Pengetahuan. Yang ketiga, yang sangat penting adalah kekuatan apa? Amanah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali beliau memulai hidupnya, mata pencahariannya dengan menjadi penggembala kambing. Itu pun bukan kambing beliau. Upah, jadi buruh penggembala kambing. Tapi beliau menjalani pekerjaan itu dengan luar biasa amanahnya. Tidak pernah beliau melakukan hal-hal yang mengecewakan yang punya kambing. Kemudian sedikit demi sedikit beliau beralih kepada perdagangan. Dan beliau tetap dalam konsep yang awal amanah dalam berdagang. Sampai akhirnya reputasi amanah beliau itu terkenal seantero kota Mekah. Sehingga menarik perhatiannya seorang saudagar wanita. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Diutuslah pembantunya Khadijah yang bernama Maisarah. Untuk melamar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum jadi suami, melamar jadi orang yang membawa barang-barangnya Khadijah berdagang ke berbagai negara. Dan Nabi SAW masih tetap beliau sesuai dengan konsep awalnya, prinsip awalnya amanah, sampai akhirnya Masya Allah Khadijah jatuh cinta, kemudian nikahlah dengan Rasul SAW. Amanah sangat diperlukan. Manakala kita melakukan pekerjaan, kita sangat membutuhkan amanah. Manakala kita sudah punya nama, orang biasanya, ya, ketika dia memproduksi suatu barang, pertama kualitasnya bagus. Bagus dan Masya Allah orang-orang menyukai kualitas barangnya. Tapi begitu dia sudah punya nama, pelan-pelan, karena dia ingin mengejar keuntungan yang lebih, kualitas barangnya diapakan? Dikurangi. Orang juga membedakan. Getuk biasanya enak, kok ini rasanya agak enggak enak. Ternyata getuk kemarin yang seharusnya tidak dijual, dijual kembali. Saya pernah dapat cerita dari salah seorang jamaah pengajian. Dia bekerja jadi pesuruh sekolah. Istrinya jualan gorengan di sekolah itu. Yang jualan gorengan tidak cuma istrinya, yang jualan gorengan banyak. Tapi subhanallah, yang laris itu adalah gorengan punyaan istri dari pesuruh tadi. Sedangkan yang lainnya itu tidak laris. Akhirnya yang lainnya ini bagaimana caranya mereka mencari jalan pintas. Pergi kemana? Pergi ke dukun. Pergi ke kedukun. Sekali, dua kali, tiga kali, sama saja. Tidak laku-laku. Ternyata apa? Ternyata kata pesuruh tadi jamaah pengajian saya, dia bilang sama teman yang atau teman jualan istrinya yang pergi ke dukun, "Geh, nek sembarang gorengan wingi digoreng maning. Gorengan wingi digoreng maning, mbok teka meng dukun nganti butak. Ora bakal payu." Itu bahasa yang menurut saya sangat apa ya? Sangat sangat simpel dan sangat mudah dicerna. Geh. Artinya apa? Yang namanya gorengan kemarin, kalau misalnya digoreng lagi sekarang, alias seharusnya barang sudah tidak dikonsumsi, dipaksa untuk dijual lagi, walaupun Anda itu pergi ke dukun sampai kepalanya buta, saking seringnya, itu tidak akan pernah laku. Artinya apa? Kualitas, amanah. Yeah. Kita jualan amanah. Saya pernah suatu ketika istri beli dari tukang sayur. Ketika akan beli wortel sama tukang sayurnya, "Maaf bu, ini wortel kemarin, ini yang wortel hari ini." Masya Allah. Sehingga kan semakin apa? Saya, "Oh Masya Allah, ini penjual sayur ini amanah, mendingan beli sama dia." Yang namanya tukang sayur kan banyak banget. Tapi dia menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia menjual amanah. Barang kemarin dikasih tahu, "Ini barang sudah tidak enak bu, ini barang kemarin, ini barang yang hari ini." Padahal kalau misalnya tidak dikasih tahu, dia akan ngambil barang itu. Justru kebanyakan orang adalah bagaimana caranya supaya barang kemarin laku duluan. Iya enggak? Iya. Tapi dia enggak. Dia bilang, "Oh ini kalau yang bagus seperti ini." Dan inilah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW ketika Rasul SAW sedang inspeksi pasar. Melihat bagaimana barang-barang yang ada di pasar, Nabi SAW melihat ada orang jualan semacam gandum gitu ya. Kemudian Nabi SAW melihat, "Oh atasnya baik." Ternyata Nabi SAW memasukkan tangan ke bawah, ternyata apa? Di bawahnya gandum yang basah, gandum yang jelek. Maka dia bertanya Nabi SAW kepada pedagang itu, "Mahaga, apa ini?" "Asobat husama ya Rasulullah, kehujanan wahai Rasul. Ini gandum kehujanan." "Loh, kenapa kok disembunyikan di bawah? Kenapa enggak disendirikan gandum yang jelek di sini, yang baik di sini?" Kemudian Nabi berkata, "Man khasana falaysa minna." Barang siapa yang berbuat curang, maka dia tidak termasuk golonganku. Maka hati-hati, jangan sampai berbuat curang amanah. Jelaskan aibnya. Kalau kita punya barang jualan, jelaskan aibnya. Kebanyakan orang cuma jelaskan apa? Kelebihannya, pokoknya seakan-akan barang ini adalah barang yang tidak punya kekurangan. Ternyata ketika dilihat kekurangannya justru lebih banyak daripada kelebihannya. Kalau orang yang berjualan dan dia objektif menerangkan kelebihan dan kekurangan, maka akan mendapatkan barokah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-bay'ani bil khiyar ma lam yaftariqa." Penjual dan pembeli itu punya hak untuk memilih selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Seandainya dua orang itu jujur kedua-duanya dan menjelaskan apa adanya yang dia jual, maka Allah akan memberkahi transaksi mereka. Kebalikannya, Wa in kadzaba wa katama muhiqa barakatu bai'ihima. Seandainya keduanya itu dusta kemudian menyembunyikan aib yang dimiliki oleh barangnya, maka Allah akan mencabut keberkahan dari jualannya. Jangan jual motor atau jual apa? Jual mobil. Hadis riwayat An-Nasa'i dan nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jual motor, jual mobil sudah second. Jangan cuma dijelaskan kelebihannya, ini mobilnya masih kuat, mesinnya masih ini, masih sip, semuanya. Tapi kekurangannya dijelaskan, itu tidak barokah. walaupun duitnya banyak. Contohnya ndak barokah apa? Baru sebentar dipakai anaknya kecelakaan. Duitnya entong. Buat apa? Buat biaya anaknya. Itu salah satu, dan ndak mesti orang kecelakaan karena itu ndak mesti. Salah satu contohnya seperti itu, ya. Amanah dalam menjaga waktu. Panjenengan yang pegawai-pegawai ini masuk jam berapa, pulang jam berapa, harus amanah. Masuk jam 7, pulang jam 2. Ya, masuknya jam 7. Jangan masuk jam 7, aturannya masuknya jam berapa? 9. Pulangnya jam berapa? Jam 12 kurang seperempat. Ditanya, kenapa balik gasik, Pak? Anu badengi mami, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Ternyata tidak sholat. Bilangnya apa? Ngimami. Ya. Jam 7, berangkat jam 7. Ya. Pulang jam 12, pulang jam 2, jam 2. Dia pengennya berangkatnya siangan, pulangnya duluan. Kalau dapat gajian pengennya? Pengennya yang lengkap. Ya. Itu namanya gaji halal apa haram? Halal apa haram? Haram? Haram dipangan baik. Halal apa haram? Haram. Kok dimakan aja? Anane. Itu gaji-gaji haram. Apa ini Ustaz? Kok haram ini? Halal dan haram. Sebagian halal, sebagian haram. Yang haram yang mana? Yang haram itu yang dia tidak masuk. Jam 7 sampai jam 9, 2 jam itu tidak boleh dia makan duitnya. Termasuk dia dari jam 12 sampai jam 2, 2 jam itu juga dikurangi seharusnya. Kalau enggak tetap dimakan, maka tubuh tersebut akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka. Wis kadung Ustaz kepriwe, wis pensiun kepriwe. Ya silakan dihitung dulu kira-kira le korupsi waktu berapa. Akeh, ya wis dikurangi bae sing akeh. Kalau pengen apa? Pengen selamat, ya terserah. Kalau pengen selamat ya seperti itu caranya. Kalau enggak pengen selamat ya silakan mau nyicipi neraka ya monggo. Hah? Amanah dalam waktu, amanah dalam menggunakan fasilitas. Fasilitas kantor dipakai untuk fasilitas kantor. Sampai bentuknya hanya apa? Pulpen sekalipun. Makanya Umar Ibn Abdul Aziz atau siapa saya lupa, salah seorang khalifah, ketika dia menemui anaknya yang datang ke rumahnya, saat itu dia pakai sentil, pakai lilin. Ketika anaknya masuk, langsung lilinnya dimatikan sama dia. Dimatikan. Loh Pak, peteng Pak. Kok dimatikan lilinnya? Maaf nak, ini lilin punya negara nak. Ini lilin punya negara. Saya bicara sama kamu urusan pribadi nak, bukan urusan negara. Saya takut pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana amanahnya para khulafa, para khalifah pada zaman dahulu kala, para ulama salaf, begitulah amanahnya. Sekarang coba bagaimana? Motor, mobil, sembarang apa yang dimiliki oleh perusahaan, oleh kantor dipakai untuk kepentingan pribadi, giliran untuk servis, untuk ngisi oli dicarikan oli bekas. Ya. Tidak peduli nabrak atau apa, tidak peduli. Subhanallah, mana amanahnya? Mana amanah? Ya. Sebagai seorang penguasa pun sama seperti itu. Ya. Kita bawakan salah seorang ulama, salah seorang penguasa yang jadi teladan buat kita semuanya, itu Sa'id bin Amir al-Jumahi. Beliau diceritakan, ditugaskan oleh Umar ibn al-Khattab menjadi seorang gubernur di kota Hims. Nah, Umar ibn Khattab tahu persis bahwasanya ini adalah seorang khalifah, seorang pilihan yang punya amanah tinggi. Ternyata ketika Umar inspeksi ke kota Hims, orang-orang Hims mereka protes kepada Umar. Ini gak becus wahai Umar, gubernur kamu. Kok bisa? Kenapa gak becus? Ini orang pilihan saya. Akhirnya dikumpulkan semuanya. Rakyat sama gubernur dikumpulkan. Dipertemukan oleh Umar ibn Khattab. Umar berkata, silakan apa keluhan kalian dan silakan wahai Sa'id jawab keluhan mereka. Kami punya 3 keluhan. Punya berapa? 3 kritikan. Apa kritikan itu? Yang pertama, gubernur kami ini ngantornya kalau sudah siang baru ngantor. Kalau sudah siang baru apa? Baru ngantor. Betul wahai Sa'id. Kata Sa'id, "Wahai Khalifah, saya sebenarnya tidak ingin orang tahu kondisi ini. Tapi karena kalian memaksa saya untuk bercerita, maka saya akan cerita. Wahai Khalifah, saya di rumah tidak punya pembantu. Saya di rumah tidak punya pembantu. Maka di rumah saya kalau pagi, saya bantu istri saya masak, bantu nyuci, bantu bersihin rumah. Setelah selesai itu semua, baru saya bisa keluar untuk ngantor, wahai Khalifah." Ketika mendengar jawaban itu, Umar Ibn Khattab meneteskan air matanya. Dan beliau bersyukur kepada Allah tidak salah pilih untuk memilih Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kritikan yang kedua apa? Wahai Khalifah, kritikan yang kedua, gubernur kita ini kalau malam hari tidak mau ditemui. Kalau malam hari tidak mau ditemui. Apa betul wahai Sa'id? Betul wahai Khalifah. Kenapa kamu kalau malam tidak ditemui? Wahai Khalifah, siang hari saya semuanya sudah saya berikan kepada rakyat. Dan malam hari saya berikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau malam saya tidak bisa nemui mereka, saya beribadah kepada Allah. Saya harus bagi dong. Siang saya berikan kepada rakyat, malam berikan untuk ibadah. Terus yang ketiga apa lagi? Wahai Khalifah, yang ketiga. Sa'id ini dalam satu bulan ada satu hari dia tidak keluar rumah. Tidak ngantor satu hari. Masya Allah, satu hari pun dituntut. Ini ada orang tidak ngantor sampai seminggu tidak dituntut. Satu hari dia dalam satu bulan tidak ngantor. Kenapa wahai Sa'id? Wahai Khalifah, ini juga sebenarnya saya tidak mau cerita. Tapi gimana lagi kalian memaksa saya untuk seperti ini. Wahai Khalifah, saya itu tidak punya baju kecuali yang nempel di baju di tubuh saya ini. Saya tidak punya baju kecuali yang nempel di baju, di tubuh saya ini. Selama satu bulan saya biarkan baju ini, setelah kotor banget, saya cuci baju ini. Kalau saya cuci, saya pakai apa wahai Khalifah? Keluar pakai apa? Jadi saya jemur sampai kering, kemudian baru saya pakai baju ini wahai Khalifah. Kemudian Umar Ibn Khattab mukanya langsung cerah. Beliau senang bahwasanya orang pilihannya ternyata tidak salah. Dan saat itu juga langsung Umar Ibn Khattab memberi hadiah 1,000 dinar kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi. Langsung bawa pulang 1,000 dinar itu. Istrinya seumur-umur baru pernah lihat suaminya bawa duit berapa? 1,000 dinar. Alhamdulillah pak, jadi wong sugih sik. Carane bojone jenengan. Ya sugih tuku apa-apa ya. Kalau itu tuku kulkas, tuku mobil tua. Apa kata Sa'id bin Amir? Wahai istriku, mau enggak kamu saya kasih tahu sesuatu yang lebih baik dari itu semua? Apa mas, apa mas? Dia pikir mungkin ada yang 10,000 mungkin. Ini 1,000, apa mas? Ayo kita pinjamkan uang ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mas, tolong ini bagikan ke fakir miskin, para janda, anak-anak yatim, bagikan semuanya. Sore harinya 1 dinar pun tidak tersisa di rumahnya. Itulah amanah. Itulah amanah dalam pekerjaan. Orang pengen berkualitas perlu 3 kekuatan. Kekuatan apa? Fisik. Kekuatan apa? Pengetahuan dan kekuatan amanah. Gimana caranya supaya bisa memiliki itu semua dan tidak timpang? Kalau orang cuma pinter, cuma kuat tapi tidak amanah, rugi. Kalau orang cuma salah satu dari tiga prinsip ini punya tapi yang lainnya tidak dipunyai atau tidak dimiliki, maka dia pun akan kurang dalam pekerjaannya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan keimanan di dalam dada. Karena Nabi SAW mengatakan, Al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dha'if. Mu'min yang kuat itu lebih disukai dan dicintai oleh Allah dibandingkan orang mu'min yang lemah. Kuat apa? Yang pertama kali adalah kuat keimanan. Orang yang imannya kuat, akidahnya lurus, tauhidnya benar, maka dia akan membangkitkan keinginan untuk melakukan hal-hal yang positif di dalam hidupnya. Sehingga kekuatan-kekuatan ini akan dia miliki insyaallah. Dan itu sudah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala beliau mencetak generasi terbaik sepanjang zaman, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau menanam akidah dan pondasi yang kuat, maka jadilah mereka manusia-manusia yang memiliki peradaban yang tinggi. Semoga kita bisa mempraktikkan hal-hal tersebut. Jadi kesimpulannya, kualitas dalam dua, dalam ibadah dan dalam pekerjaan duniawi, kualitas ibadah bisa dalam dua, yaitu yang pertama apa? Ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian pekerjaan duniawi ada tiga, kekuatan fisik, kekuatan pengetahuan, dan kekuatan amanah. Wallahu ta'ala a'lam ba'lam. Sudah mepet sekali. Waktunya? Hah? Waktunya cukup? Kalau ada yang mau bertanya, ada waktu 10 menit silahkan. Silahkan kepada ikhwas. Ketika nanti ada yang pertanyaan, bisa dengan berusaha dengan itu dikankan dosa atau kebahagiaan. Kami beri waktu sekitar 10 menit. Maaf ya, ini beberapa pertanyaan yang tidak berhubungan langsung dengan materi pengajian, sengaja saya tidak jawab karena waktunya sangat sempit. Ustaz, bagaimana cara kita mengatur atau membuat para pekerja anak buah menjadi berkualitas dalam melakukan pekerjaan? Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, "Aslih nafsaka yasluh lakan nas." Perbaikilah dirimu, maka orang lain akan berbuat baik kepadamu. Kalau Anda sebagai atasan, maka perbaikilah Anda sebagai atasan, insya Allah bawahan akan baik. Maksudnya apa? Maksudnya berbuatlah kita semaksimal mungkin. Penuhi hak-hak mereka. Dan kita bekerja bersama mereka. Jadikan mereka seperti teman, seperti saudara. Bukan seperti apa? Kuli atau seperti bawahan. Sehingga orang-orang itu akan bekerja dengan sepenuh hati. Waktunya diberi gaji, ya dikasih gaji. Waktunya Anda bisa membantu, ya Anda bantu. Waktunya diberi bonus, ya diberi bonus. Ustaz, apakah perpecahan di antara kaum muslimin itu karena kurangnya kualitas keilmuan mereka? Betul. Ya, itu adalah sebab pertama. Karena keterbatasan ilmu. Kadang-kadang orang tidak tahu mana perbedaan yang bisa ditolerir, mana perbedaan yang tidak bisa ditolerir. Perbedaan dalam permasalahan-permasalahan fikih yang masing-masing punya dalil dan dalilnya sahih, ini tidak seyogyanya menimbulkan perpecahan. Seperti misalnya, apakah basmalah di dalam surat Al-Fatihah ketika imam sholat jahriyah apakah dikeraskan atau tidak. Masing-masing punya dalil dan dalilnya sama-sama sahih. Ini tidak seyogyanya menimbulkan perpecahan. Sampai pernah ada orang imamnya baca bismillahnya pelan, tahu-tahu makmumnya langsung membatalkan sholatnya dan berteriak, rasah, rasah sholatnya. Itu namanya fanatik. Ini tidak boleh. Begitu pula sama juga ketika kita meyakini bahwasanya bacaan itu adalah seharusnya lemah atau lirih, kemudian imamnya mengeraskan, kita pun harus menghargai perbedaan itu karena masing-masing punya dalil dan dalilnya sama-sama sahih. Beda dengan perbedaan pendapat yang masing-masing, yang satunya punya dalil, satunya tidak punya dalil. Yang satunya sunnah, yang satunya bid'ah. Yang satunya tauhid, yang satunya syirik. Kalau ini kita harus tegas. Yang ada adalah hitam dan putih. Tidak ada warna apa? Abu-abu. Tapi tetap harus lembut dalam berdakwah. Kualitas pekerjaan duniawi yang belum mapan tapi sudah berusaha atau lemah dalam materi kadang membuat pasutri ribut atau sang istri tidak menerima hal ini. Sikap apa yang seharusnya dilakukan? Bersabar menghadapi istri yang seperti itu karena Nabi SAW jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwasanya wanita itu khuliqat min dil'in a'waj. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maaf ya ibu-ibu ya. Saya berkata seperti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Artinya apa? Artinya seorang suami bergaul dengan istrinya itu adalah susah-susah gampang. Apa gampang-gampang susah? Susah-susah gampang. Ya. Memang harus banyak-banyak ngajak istri ngaji. Ya. Ngajak istri ngaji, ngajak istri baca tentang ilmu-ilmu Islam. Disadarkan dengan prinsip-prinsip dalam masalah ekonomi, bagaimana seharusnya kita menyikapi. Sehingga nanti lama-lama insya Allah istri akan punya pengertian. di dalam surat Yusuf tadi Nabi Yusuf dikatakan bahwasanya dia itu adalah minta apa? Minta supaya dijadikan sebagai bendahara, jabatan. Padahal Nabi SAW berkata kepada sebagian sahabatnya, la tas'alil imarah, janganlah engkau minta jabatan. Bagaimana memadukannya? Kata para ulama, Nabi Yusuf ketika mengajukan hal itu bukan karena keinginan dia untuk memperkaya pribadi dia atau memperkaya keluarganya. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Yusuf punya keahlian dalam hal itu dan beliau melihat yang ada di masyarakat saat itu barangkali tidak ada yang lebih ahli dibandingkan beliau dalam pekerjaan yang beliau minta. Jadi dibedakan dong antara orang yang mengejar jabatan padahal dia tidak punya kompetensi untuk itu, apalagi memang sudah tujuannya untuk mencari keuntungan pribadi. Maka dibedakan antara dua hal tersebut. Bagaimana cara mengganti korupsi waktu yang sudah kita lakukan sebagai karyawan suatu perusahaan? Caranya, duit itu yang kira-kira dimakan atau gaji buta itu dikeluarkan. Dikeluarkan dari kantong Anda. Diperkirakan, ngitungnya ya diperkirakan. Jangan biasanya masuknya jam berapa, kemudian dikurangi gajinya, karena gaji itu diberikan berdasarkan jam yang Anda berikan kepada perusahaan. Perusahaan beli waktu Anda, Anda ngambil duit perusahaan. Itu intinya kan, gaji. Maka kalau misalnya Anda tidak masuk sesuai dengan aturan, berarti ya duit yang Anda terima itu tidak halal sebagiannya. Dikeluarkan caranya. Caranya dikeluarkan bagaimana? Diperkirakan kira-kira gaji saya dulu berapa, waktu yang saya korupsi berapa, silahkan dibagi. Kemudian agak sedikit dilebihi. Jangan malah dikurangi. Khawatirnya nanti enggak ngejar. Saya kira cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.